Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kita baca ayat yang ke-43 dari surah Al-Baqarah. Qala Allahu ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah wa rak'u marraqin. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ai qutu biha mustaqimatan bi syurutiha wa rakaniha wajibatiha wa mukammilatiha. Datangkanlah, ya, lakukan sholat itu dengan lurus, sempurna syarat-syaratnya. Dipenuhi syarat-syarat sholatnya. Warkaniha, rukun-rukunnya. Wajibatiha, kewajiban-kewajibannya. Wa mukammilat, dan penyempurna-penyempurna ini, mustahabbat sholat. Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya di awal surat Al-Baqarah, wa aqimus shalah, yakni kata beliau adalah iqamah zahir wal batin. Iqamatuha zahiran wa batinan. Iqamah zahir ini yang tadi disebutkan. Iqamah zahir yakni tadi menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Adapun iqamatul batin itu hudurul qalbi, hadirnya hati ke dalam sholat. Syalbani rahimahullahu ta'ala ketika di akhir kitab Talkhis As-Satambi, ketika menjelaskan ayat Allah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kata Syalbani rahimahullah, salat seseorang itu akan mencegahnya dari fahsya wal munkar sebanding sesuai dengan kadar hudur kalbinya ketika salat dan mutaba'ahnya. Ini terkait dengan iqamah zahir dan batin. Salat dia akan semakin mencegah dia dari fahsyal munkar sesuai dengan kadar besar kecilnya mutaba'ah dia dan hudur qalbi dia ketika salat. Ketika salatnya tidak mencegah dari perbuatan fahsyal munkar, mungkin ada khalal pada salah satu atau dua-duanya. Mungkin kurang mutaba'ahnya atau kurang hadir hatinya ketika sholat. Wa aqimus shalah, aqimunya tadi tegakkan sholat, dipenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya. As-shalah di sini kata Ibnu Taimin masuk padanya sholat yang fardu dan sholat yang wajib, yang harus dipenuhi, ditegakkan lahir dan batinnya itu sholat yang wajib dan sholat yang fardu dan sholat sunnah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan berikanlah zakat. Zakat yani al-malul madfu' imtisal li amrillahi ilahli min amwalin mahsusatin ma'rufah. Harta yang diserahkan, dikeluarkan sebagai bentuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada ahlinya, kepada mustahiknya. Dan ini diambil dari harta-harta khusus. Tidak semua harta ada zakatnya. Ya ma'ruf, kita fikih. dikatakan zakat liyan yuzakki nafs wa yutahhiruha, karena akan mensucikan jiwa, membersihkannya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, ay sallu ma'al musallin. Ini menamakan sesuatu dengan sebagian juznya, menamakan sesuatu dengan sebagian amalnya. Jadi maksud bukan sekedar ruku tapi salat. Salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa faedah. Yang pertama, kata beliau rahimahullah ta'ala, anna salata wajibatun adal umamis sabiqah. Salat itu selain wajib atas kita, juga telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Dan salat pada umat terdahulu juga ada rukuknya, sehingga disebut dengan warka maraki. Di antara menunjukkan ini dalam surat Al-Imran, kata beliau, Allah berfirman, ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti li Rabbi. Kunutlah, yani terus meneruslah engkau taat kepada Rabbmu. Kunut, yani dawam, ta'ah. Terus meneruslah engkau kunut, yani berbuat taat kepada Rabbmu. Wasjudi warka'i, dan sujudlah engkau dan rukulah ma'arraki'i, yani maksudnya salat. Salat iya ada pada umat terdahulu dan ada sujud dan rukunya. Iya, Nabi Isa alaihi salam juga berkata, "Wa umirtu bis salati wa zakati ma dumtu hayya." Aku diperintah untuk salat, zakat selama aku hidup. Sehingga yang kedua, kata beliau rahimahullah taala, "Anal umam as-sabiqah 'alaihim zakah." Umat-umat terdahulu juga diwajibkan zakat. Ya, salat wajib atas mereka, zakat juga wajib. Hanya saja bagaimana kaifiah salatnya, bagaimana kaifiah zakatnya, bagaimana kaifiah puasanya, kita tidak tahu. Yang kita tahu, yang ada dalam nas, ada rukunya, ada sujudnya. Yang berikutnya di antara faedah ini yang sudah maklum, kata beliau rahimahullah ta'ala, wujubu salatul jamaah. Wujub salatul jamaah, wajibnya salat berjamaah. Dari mana diambil? Dari ma'ar raki'in, warka'u ma'ar raki'in. Salatlah engkau bersama orang-orang salat. Demikian ya rabbil rahimahullah ta'ala, sebagian para ulama berdalil dengan ayat ini. Iya, walaupun Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala berkata, fi hadzal sidral syai', cara pendalilan dari ayat ini untuk menyatakan wajibnya salat jamaah itu ada syai' yang tidak sempurna untuk berdalil dengan ayat ini. Wajibnya salat jamaah berdasarkan dalil-dalil yang lain. Allahu a'lam. Soal bisa kita cukup. Jazakumullahu khairan. Pada waktu itu.